Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Allahumma aftah lana hikmataka wa ansur alayna rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik kama nawwatal ardu binuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wahai Allah yang maha menata, berkahi majlis ini. Jadikan pertemuan ini membuka hijab yang menghalangi kami darimu, menjadi jalan cahaya bagi hati yang gelap gulita, menjadi pelembut hati yang keras membatu, menjadi jalan kesembuhan hati yang berpenyakit. Ya Allah, hanya Engkau lah pembulak balik setiap hati. Amin ya Rabbal Alamin. Asma Allah yang kita kaji dalam kesempatan ini, Al-Qawi, Allah yang maha kuat. Qaf, Wawu, Ya, artinya keras, kuat, atau lawan dari lemah. Kekuatan ini annal quwwata lillahi jami'an. Al-Baqarah ayat 165 ya. Bahwa semua kekuatan itu milik Allah. Selain Allah la haula wala quwwata illa billah. Ini penting. Keyakinan bahwa semua kekuatan milik Allah akan menghasilkan ketauhidan. Karena ketika yakin bahwa kekuatan ini milik Allah, kita akan lepas dari berharap dan juga tidak takut selain hanya kepada Allah. Sepanjang di hati kita masih ada roja harapan dari selain Allah, sepanjang itu kita tidak akan tenang. Dan sepanjang kita masih takut oleh selain Allah, besarnya ketakutan kita kepada selain Allah itu besarnya ketidaktenangan. La haula wala quwwata illa billah, ini akan menghasilkan hati yang tidak bersandar kepada siapapun. Karena setiap yang kita harapkan sebetulnya lemah. Dan yang kita takuti juga sebetulnya lemah. Mereka hanya bisa membawa mudarat kepada kita kalau Allah mengizinkan. Nah, saudaraku sekalian, Al-Quran sendiri menulis tentang Al-Qawi ini 11 kali dalam Al-Quran. Al-Qawi ini disebut 9 diantaranya menyifati Allah, sedang yang lainnya menyifati Nabi Musa dan jin Ifrit. Al-Qawi ini, kekuatan ini hanya akan berkah kalau digandengkan dengan amanah. Siapapun yang diberi kekuatan oleh Allah terus dia punya sifat amanah, maka manfaat. Tapi punya kekuatan dan kehilangan sifat terpercayanya, dia jadi zalim. Kalau berbicara tentang kuat, ada yang dicintai oleh Allah, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid da'if. Mu'min yang kuat lebih baik dan lebih disukai oleh Allah dibanding mukmin yang lemah. Walaupun dalam keduanya ada kebaikan, demikian sabda Rasulullah SAW. Jadi kalau ada dua mukmin, mana yang lebih kuat itu yang terbaik. Kuat apa? Macam-macam. Kuat ingatannya. Yang rada lemot, maaf jangan tersinggung ya. Kalau tersinggung berarti saudara. Yang rada-rada telat mikir dibanding yang kuat pikirannya, terbukti para ahli hadis itu orang-orang yang kuat. Para penghafal Quran itu juga kuat daya ingatnya. Jadi itu lebih tinggi itu derajatnya di sisi Allah. Nanti kita akan bahas dari mana datangnya kekuatan ini. Orang yang kuat fisiknya, terbukti Rasulullah kuat sallallahu alaihi wasallam. Bertarung, berkelahi, Rasulullah itu kuat. Bayangkan usia 53 tahun hijrah dan pertempuran-pertempuran mulai 54 sampai usia 63 tahun badannya atletis, kuat. Malam sholat tahajud sampai bengkak kakinya. Siang saum berperang dengan pedang yang besar, baju besi dua lapis, kuat. Jadi kuat fisik juga bisa mendatangkan banyak. Bagi saudara yang sedang sakit dan lemah, tidak usah kecil hati, masih banyak kekuatan lain ya. Yang nanti kalau sigma kekuatan ini hadir, maka derajatnya jadi tinggi. Contoh, kuat ingatannya, kuat fisiknya, kuat finansialnya ya. Seperti tadi sekali wakaf 13 juta itu ada yang 5 juta, ada yang 1 juta, ada yang 1000. Sudah tidak usah tersinggung ya, enggak apa-apa ya. Tapi kan kalau kita makin kuat finansial kita, seperti siapa sahabat Rasul Utsman bin Affan, sekali sedekah 1000 unta dengan apa yang diangkutnya. Masya Allah. Abdurrahman bin Auf, gak ada ragunya. Tapi kan orang yang kaya masuk surganya kalah cepat oleh yang miskin. Memang dari segi kecepatan yang kaya bekal lama hitungannya, karena detail. Sejumlah sendal dihitung, handphone. Kalau ibu-ibu yang kaya tasnya, seragam dihitung. Tapi kalau semuanya diambil dengan cara yang benar, dan uangnya juga hartanya dinafkahkan cara yang benar, mungkin masuknya telat. Tapi sesudah di surga bisa lebih tinggi itu dari yang fakir. Kalau yang miskin dihisapnya ya cepatlah, sendal cuman sebelah, kaos dua, cepatlah. Handphone juga yang gepeng, yang lalu cepat. Nah, model-model yang handphonenya banyak kan rada lama. Tapi di akhirat yang kaya bisa tinggi karena sedekahnya, amal jariahnya ngalir terus sampai kiamat. Masya Allah. Nah saudaraku sekalian, tapi top dari semua itu adalah kuat iman, kuat keyakinan. Kalau orang yang kuat keyakinan, jatuhnya ana indal dhanni abdi bi, aku sesuai dengan prasangka hambaku. Hakul yakin Allah nolong, ini kuat nih kayak ditolong. Hakul yakin Allah memberi, diberi. Hakul yakin Allah akan menghentikan hujan, berhenti hujan. Hakul yakin ombak akan reda, Allah redakan. Pada kekasih Allah itu kekuatan terbesarnya pada keyakinan. Masya Allah. Nah hadirin sekalian, jangan sampai gak ada kuat ya. Otot gak kuat, finansial lemah, apalagi ingatan lemot. Nah ini harus banyak tobat kalau begini hadirin. Pertanyaannya, bagaimana supaya bisa kuat secara syariat ya? Kuat itu datangnya dari disiplin. Air lembut menetes, disiplin, celak telat. Batu yang kuat bolong. Benar? Jadi Allah menciptakan disiplin itu, atau bahasa agamanya istiqomah, itu sumber kekuatan. Makanya khairul amal adwamuha wa in qalla. Amal yang paling disukai Allah itu adalah yang dawam, walaupun sedikit. Sedikit tapi konsisten seperti air terus menetes. Saya mohon maaf belum punya perumpamaan yang lebih baik dari ini ya, tapi jangan bosan untuk mengulangnya. Saudara yang merasa lemah ingatan, jangan hafalkan omongan ini ya. Saudara tidak boleh ingat. Ini perintahnya berbalik dengan umumnya. Harusnya harus ingat, ini dilarang ingat. Awas loh kalau ingat. Harusnya kan lupa ya. Nih. Al-Qur'an, lampu, tembok, Al-Qur'an, kopiah, kacamata, Al-Qur'an, kerudung, sendal, kipas angin, Al-Qur'an, kumis, janggut, tas, Al-Qur'an, buku, handphone, mikrofon, Al-Qur'an, kopiah, speaker, atap. Apa yang ada dalam pikiran saudara? Tuh, udah dilarang ingat saja ingat terus. Sebabnya sederhana. Karena secara konsisten kata Al-Qur'an itu keluar, ya kan? Al-Qur'an, sendal, Al-Qur'an, lama-lama Al-Qur'an, Al-Qur'an. Dan ini benar-benar takdir, ini adalah sunnatullah. Saudara ingin jago push up, sekaligus aja push up ya. 25 kali dijamin merengkel besok hadirnya. Tahu kan merengkel? Saya ingat tuh ketika di depan itu ada tempat pull up, enggak pakai pemanasan, gajleng, pamer, angkat, besoknya karena ototnya merengkel. Sunnatullahnya harus istiqomah 2-3 sampai akhirnya tubuh menjadi kuat. Nah, jadi datangnya pertolongan Allah, seseorang diberi kekuatan itu kalau orang punya istiqomah. Jelas hadirin? Jadi kata kunci seseorang bisa berkedudukan di sisi Allah itu rahasianya apa? Istiqomah. Jadi bukan hebatnya amal, tapi hebatnya istiqomah. Sekarang gelepek tahajud jam 2. Setengah 2 sudah sholat, 11 rakaat. Tapi ya cuma sehari-harinya itu saja. Siang kelepek tidur. Besoknya kelepek kapuk. Saum, jarang saum tuh, breng saum Daud ya enggak. Enggak babi bu, saum Daud tiba-tiba pengen baca Quran. Dipaksakan seharian, enggak bisa. Kalau orang tidak bertahap itu seperti ngangkat barbel, tiba-tiba ngangkat yang besar rasakan sendiri. Dan dalam Islam itu Allah tuh kan Maha tahu siapa kita, sehingga penahapannya tuh benar-benar terstruktur. Nah, secara syariat itu bahwa semua kekuatan lahir dari istiqomah. Mau kuat fisik, mau kuat ingatan, mau kuat ibadah, termasuk kuat iman. Tapi bab yang kita bahas kita kali ini adalah kekuatan secara hakikat. Sering kita menyebut la haula wala quwata illa billah kalau kepepet. Ada anjing, hong, la haula wala quwata illa billah. Ya Allah, la haula wala quwata illa billah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bikalimatillahi tammati min syarri mal. Ya Allah, la haula wala quwata illa billah. Atau kejepit ya, seperti sedang menyium Hajar Aswad kejepit. Ya Allah, la haula wala quwata illa billah. Tidak apa-apa ini ya. Tapi Allah juga tahu si eta mah perlunya aja. Yang asli la haula wala quwata illa billah itu adalah perbendaharaan sorga. Ini muttafaq alaih nih. Ada hadisnya Ustaz? Bisa dibacakan? Sudah ketemu belum? Ya, tolong dibacakan Ustaz Roni. Bismillahirrahmanirrahim. Imam Bukhari Muslim meriwayatkan sebuah hadis yang sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi pernah berkata kepada Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, "Ya Abdullah ibn Qais, faqul la hawla wa la quwata illa billah, fa inna hadhil kalimat kanzun min kunuzil jannah." Wahai Abdullah ibn Qais, katakanlah, "La hawla wa la quwata illa billah." Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Karena kalimat ini adalah harta karun dari harta karun surga. Hadis riwayat Imam Bukhari Muslim. Dalam hadis lainnya, sebagai pintu surga juga. Ya, ini harta karun di antara harta karun surga. Jadi orang-orang yang punya keyakinan la haula wala quwata illa billah, keyakinan ya, dia sudah menikmati itu surga dunia ini, ketenangan karunia Allah. Jangan anggap surga dunia banyak uang ya, itu bisa siksaan tuh banyak uang tuh. Jangan anggap karunia Allah surga dunia tuh dihormat-hormat orang. Kalau belum kuat, termakan tuh kita oleh penghormatan orang. Tapi la haula wala quwata illa billah adalah la khaufun alaihim wala hum yahzanun. Jadi udah copot dari hati tuh rasa takut dan sedih terhadap dunia berikut isinya. Baik, la haula wala quwata illa billah, annal quwata lillahi jami'an. Jadi tiada daya, tiada upaya. Ini bukan hanya masalah ngangkat barbel lolos dari kesulitan, tapi kita harus mulai detil ya, bahwa jantung ini berdetak hanya dengan kekuatan dari Allah. Darah mengalir dengan kekuatan dari Allah. Siapa yang ngalir-ngalir darah ini? Kita tidak tahu. Coba kalau kita ngedetak-detak jantung, kapan kerjanya kita? Gimana kalau lagi tidur? Nggak ada yang ngedetakin. Minta tolong sama Ustadz Roni. Kalau Ustadz tidur, repot. Ini Allah yang ngurus nih. Tiap saat Allah terlibat di dalam pengurusan tubuh kita. Makanya kalau saudara sesak nafas, ya Allah, la haula wala quwata illa billah, ya Allah, tetap dikasih sisa yang masuk ya kan, alhamdulillah, tetap ke Allah, karena Allah yang membuka, menutup. Jantung ini milik Allah, paru-paru milik Allah. Jangan merasa ada kekuatan lain selain dari Allah. Sehingga kalau kita mau berbuat sesuatu, kita pun harus tahu bahwa kekuatan diri kita tuh datangnya dari Allah. Baik kekuatan berpikir seperti yang mengampalin Quran. Janganlah, tenanglah. Itu mah saya mah enteng, saya tagih 2 juz gampang. Itu udah ujub tuh. Enggak boleh, walaupun kita punya pengalaman, walaupun kita punya kemampuan, jangan sampai kita ujub. Karena kalau Allah mau menghilangkan ingatan kita, gampang. Cukup dikasih terpeleset saja kulit pisang di atas ini, terus jatuh bagian kepala, tuk-tuk-tuk-tuk-tuk sampai bang. Lumayan kan? Gampang bagi Allah untuk menghilangkan ingatan kita. Saya mohon maaf, ada seseorang komandan, semoga Allah menyayangi beliau, menggugurkan dosa-dosanya dan mengangkat derajatnya dengan sakit ini. Beliau terserang virus yang tidak bisa disembuhkan sehingga tangannya tidak bisa ngangkat, bahkan lehernya pun tidak bisa. Begini saja. Latihan bertahun-tahun tidak kuasa untuk mengalahkan virus. Dan itu mudah. Kemarin kita dengar cerita sahabat-sahabat kita yang tunanetra baru, masya Allah, tidak ada yang nyangka bakal tunanetra. Ada yang bawa kayu, maaf, pintu kayu. Rupanya tertekan syariatnya ininya. Pintu disimpan, buram-buram, silang. Ada yang sedang membetulkan kabel, kabelnya nyepret, pret kena mata, hilang penglihatan. Mudah sekejap. Gak ada jaminan kita bisa melihat besok, benar? Benar? Tidak ada jaminan kita bisa mendengar. Saya juga tidak ada jaminan bisa duduk di sini lagi. Semua kekuatan milik Allah. Maka kita bergantung tuh penuh setiap saat. Kita perlu Allah setiap saat karena Dia pemilik diri kita. Enggak ada ujub. Mungkin kita latihan bela diri kuat, tapi apa sulitnya bagi Allah dibuat kita mules, ya kan? Kababayan. Wah, repot. Tunggu dulu nih. Ketika pertandingan, tunggu dulu wasit ya, beda urusan. Enggak enak duel pakai pampers, ya kan? Wah, Masya Allah, mudah sekali bagi Allah. Sangat mudah. Termasuk menghilangkan ingatan kita. Saya mohon maaf kalau cerita ini ya, tapi saya yakin takdir ini pun membuat kita tercengang. Salah seorang sahabat kami di sini main futsal. Siapa yang kemarin main futsal? Main futsal biasa, jatuh, dek, hilang memori jangka pendeknya itu. Padahal beliau salah seorang pemimpin di sini. Coba itu, ditanya, tadi nanya apa? Loh kan barusan ditanya, loh barusan nanya apa? Hilang memori, waduh, sekolah tahun-tahun. Hanya dengan satu terpleset, hilang itu memori. Siapa yang jamin besok kita masih ingat? Hah? Apa artinya? Artinya kita berlindung ke Allah tuh jangan waktu kepepet saja. Setiap saat kita sadar di tubuh ini dalam genggaman Allah. Makanya kalau saudara mau pakai maksiat, siap-siap diambil yang noong cepret. Nah, poek internetnya. Ayo. Pulang dari sini jadi tararegang begini. Mudah hadirin. Ini mata milik Allah. Kita pakai maksiat kepada Dia, apa enggak susah gitu bagi Allah ngambilnya? Tapi selama ini saya maksiat kok enggak diambil-ambil. Belum. Kenapa jadi horor begini saudara? Saudara regang seperti yang tukang maksiat ini. Kalau Allah mau ngambil, ngambillah seketika ya. Dan tidak bisa dicegah siapapun kalau Allah mau berbuat sesuatu. Enggak bisa. Wa yamsaskallahu bidurrin fala kasyifalahu illahu. Jika Allah menghendaki kemudaratan bagimu, tidak ada yang bisa menghalangi, menghilangkannya illahu, selain Allah sendiri. Jadi maaf, jangan suka ujub. Ya, selama saya kuliah, wah dan ngangkat. Udah selama kuliah tuh ya nyontek ya, enggak jelas. Sholat berantakan, Masya Allah. Dah lah, gak usah petantang petenteng. Dan sebetulnya Allah tuh memperlihatkan banyak yang lebih kuat dari kita. Saudara latihan binaraga, hok dengan badak. Kuatan mana saudara? Panco sama beruang sanaan. Jauh kalah. Pelari cepat internasional, sok dengan burung unta. Kalah tuh dengan kijang, loncat tinggi, kalah oleh apa tuh gazel. Ini penerjun yang utama, jangan banyak gaya, hanya bisa turun tuh burung, turun naik merah. Ya kan sebetulnya Masya Allah ya. Mungkin burung itu ngobrol ya, ada mungkin ya. Dek lihat ya, manusia pebagaya. Loncat dari pesawat sekali cuman turun ya. Ini gaya dipotret sama saya hadirin Mas. Tempel gambar burung ya, padahal kata burung mah kita mah naik turun cuman turun aja. Dibungkus buntel naik lagi acelengnya cuman segitu-gitunya. Coba itu ya. Nyelam. Coba kan kalau ikan melihat penyelam tuh sebetulnya terkekek-kekek dengan mana? Karena siapa? Apa gaya? Nyelam segitu juga rumit. Badan dibungkus karet, sepatu pakai yang nyerek beng-beng sini ini. Sini ngebuntel apa? Oksigen kerebak-kerebak. Cuman segitu-gitunya. Tapi gaya disebut lagi penyelam. Ikan mah kelebat-kelebat beres. Makanya aduh, enggak ada jalan tuh bagi kita tuh untuk sombong. Benar? Benar tidak? Harusnya kalau lihat ikan udah tahu kita tuh enggak ada apa-apanya. Jadi jangan banyak gaya saudara jadi anak kecil. Manusia tuh primata terlemah. Monyet itu lahir sempoyongan sebentar udah mulai dia jalan tuh ya. Kita 11 bulan ngegoletek begitu. Coba lihat kuda baru lahir, dadik deg langsung makan rumput segala mandiri ya. Segala ya mulailah gitu walaupun nyusu tapi dia bisa berdikari. Kita mah 11 bulan. Aduh jelek pisan ya. Benar. Jadi jangan legeg lah kalau dalam bahasa Sunda. La haula wala quwata illa billah. Jadi ketika kita menyebut la haula wala udahlah kita mah enggak ada apa-apanya di hadapan Allah. Jelas? Mau pintar juga otak ini milik Allah. Mau badan kuat ini otot milik Allah. Mau punya uang, uangnya juga titipan Allah. Dan makin merunduk itu makin enak hidup tuh. Tapi makin merasa ini punya saya, harta saya, ilmu saya, jerih payah saya, kekuatan saya, makin gak enak karena kita makin nuntut orang lain mengakui kekuatan kita. Dan itu sombong jadinya. Dua, kita juga harus mulai melihat yang lain itu ada dalam kekuatan Allah. Jadi sekarang kalau kita dengar nyamuk, jangan wah rumah nyamuk untuk ngan hiji tau belum babaturan anak klise hadirin. Oh ini nyamuk digerakkan oleh Allah nih. Bagaimana nyamuk bisa berkuat segitu? Itu kan capek benar. Kayak kolibri itu kan dalam satu detik tuh kepakannya bisa. Kalau kita gitu udah coplok hadirin. Ya Allah harus ke Allah ini masya Allah. Capung stabil ya burung apa pepatong tuh aduh maksud si Allah belum lagi lalat ya Allah elehku lalatnya ini harusnya jadi ingat ke Allah gini-ginian tuh bukan dendam ingat apa ya jangan nyebut baik karena promosi anti serangga dendam itu anti serangga jangan. Ya Allah la haula wala quwata illa billah. Kau ciptakan setiap makhluk. Makhluk tidak bisa bergerak kecuali dengan kekuatan darimu. Ular, cacing, bakteri sama itu milik Allah dan bertasbih semua ke Allah, ya. Jadi jangan takut oleh mereka walaupun oleh Allah didesain supaya rada takutlah kita, ya. Tapi enggak boleh lama ingat ke makhluknya, harus cepat ingat ke pemiliknya. Siapa? Allah. Itulah sebabnya tidak usah heran yang minggu kemarin diceritakan dari Imam Ali itu. Siapa itu? Ya. Yang tentang singa dua itu. Ternyata enggak menggigit singa tuh kerjanya tasbih hadirin, bertasbih. Yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Bertasbih memang didesain oleh Allah gondrong tapi bagi orang yang kenal ke Allah dan yakin ke Allah dan yakin ini singa tuh bertasbih kepada Allah, para wali yakin, para kekasih Allah tuh gak takut sama singa. Pernah dengar kisah saya Abdul Qadir Jailani, mudah-mudahan gak kejadian di sini ya, sedang cerita kebesaran Allah, ada ular jatuh, wah lari semua. Tinggal beliau yang tidak lari. Mudah-mudahan enggak ada di sini hadirin. Kan ditanya, "Syekh, kenapa engkau tidak takut? Bagaimana saya takut oleh ular sedang saya sedang menceritakan kebesaran Allah, lihat ular takut kan tidak nyambung." Enggak ularnya yang oleh Allah ditakdirkan takut. Ya, mudah-mudahan enggak kejadian. Saya kan enggak enak kalau saya lari duluan. Tapi pernah ada kejadian ini di salah satu taman sedang dengan anak. Tiba-tiba ada anjing lepas tuh, besar anjing. Ya Allah, semua doa adik, makin dekat ya Allah, ya hayu ya qayyum, engkau pemilik dia. Ya Allah, la haula wala quwata illa billah. Tetap kayak melotot ke anjingnya. Hasilnya di sini makin tegang. Aduh, gimana cari apa, balok atau apa? Asal, aduh, kalau gelut saya harus lindungi. Wah, mikir. Ini lebih banyak mikir daripada zikir nih. Ya Allah, la haula wala quwata illa billah. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ahad, Allahu samad. Kul huwallahu ahad. Waduh, baciwe hadirin. Karena mata lebih fokus kepada anjingnya, besarnya, ototnya neken ke sini. Tapi ketika kita benar-benar ya Allah, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Engkau yang menggerakkan, Engkau yang menguasai, ya Allah. Tolong ya Allah, tolong ya Allah. Ya Allah, ya hayyu ya qayyum. Tiba-tiba itu datang yang punyanya naik sepeda. Woi, dipanggil itu anjingnya. Oh, gini caranya. Jadi tidak usah gelut dengan anjingnya. Didatangkan pemiliknya, siapa yang ngegerakan? Oh, naik sepeda jadi lebih cepat. Coba kalau jalan kan agak tegang juga, Den. Set, naik sepeda lalu dibawa. Tenang aja. Ya, tenang ini juga lah, Den. Tapi ini pasti nih takdir Allah untuk ngetes kita, ya enggak? Coba kalau didatangkan anjing kunyinyin kecil gitu kan kurang kuat zikirnya deh. Tapi kalau anjingnya berotot, masya Allah. Nah, hal-hal seperti ini nggak boleh luput nih untuk ngecek, ngetes keyakinan ke Allah, benar? Dan tidak ada kejadian sia-sia. Tetangga demam berdarah, ini kan suka panik. Wah, jam 10 pagi harus bergetar terus, karena kalau bergetar nyamuk gak akan anteng. Bukan begitu. Baca wirid yang bagus, sedekah yang prima, ya kan? Dan kita gak bisa menghindar. Mungkin bisa dengan 3M, menutup, mengubur, apalah itu ya, menguras. Tapi dah 3M, demam berdarah. Nah, yang harus lebih kuat selain syariat adalah Allah yang menggerakkan nyamuk. Tidak mungkin nyamuk menggigit tubuh ini kecuali dengan izin Allah. Daripada kita sibuk memikirkan nyamuknya, walaupun boleh secara syariat kita menghindari, ikhtiar, tapi harus yakin ke Allah. Jangan sampai berhenti ke 3M itu. Jelas hadirin? Ini akan jauh lebih kuat zikir kita. Naik angkot, hanya Allah yang tahu copet di angkot itu, benar? Allah tahu setiap pikiran, Allah tahu niat setiap hambanya. Walaupun dia mengendap-endap naik angkot, Allah tahu, pasti tahu. Karena dia juga bisa mengendap-endap dengan izin Allah. Emangnya maling itu nafasnya gak ditolong Allah? Atau kenapa Allah teh makin nolong maling? Udah aja jangan dikasih nafas, atau mati hadirnya. Justru adanya maling itu salah satu diantaranya adalah untuk memberitahu tingkat kepelitan saudara. Maling digerakkan, ketemu dengan saudara, hilang dompet. Ya kalau gak ada maling rada susah kan. Yang maling dapat dosanya, yang hilang dompet ya sesuai dengan amal-amalnya. Kalau dia tobat, dia evaluasi diri, dia mencegah dengan memperbanyak sedekah. Jadi kebaikan gara-gara maling, benar? Apa saudara pikir yang terbunuh itu merupakan kerugian? Tidak. Ali bin Abi Thalib, Umar bin Khattab, itu para kekasih Allah, terbunuh juga. Utsman bin Affan, kurang gimana dekatnya dengan Allah, tapi dah enggak rugi terbunuh. Yang dibunuh, yang membunuh, sama-sama mati suatu saatnya, ya kan? Bedanya yang terbunuh di jalan Allah syuhada, masuk surga tanpa hisab. Jadi enggak ada masalah sih perkara terbunuh itu. Yang jadi masalah husnul khotimah atau tidak. Dan enggak terbunuh juga mati sendiri, ya. Benar? Macam-macam kalau Allah mau. Jadi yakinlah, la haula wala quwata illa billah. Ini makhluk. Termasuk sekarang di kantor, atasan, itu juga kita harus tahu mereka tuh bikinan Allah, termasuk Lady gagal ya. Kalau saudara gagal, itu juga makhluk ciptaan Allah. Lady gagal nggak bisa bikin dirinya sendiri. Emaknya Lady Gaga, Mami Gaga itu juga tidak bisa. Apa nyebut nggak emaknya? Tidak tahu. Itu memang bagian ujian buat kita. Dia bagian berseronok kayak gitu. Tinggal kita mau nonton atau tidak. Kita ngajak orang ingat Allah atau kita membiarkan saja. Itu episode memang begitu, jadi ladang amang. Ya, jadi jangan terlalu heboh. Termasuk sepak bola. Kalau saudara nonton sepak bola, ya jangan hanya bola gelonong. Jangan lihat bagaimana orang lari itu ya. Saya mohon maaf, kalau saya lihat sepak bola itu, ya Allah, ini otak dibuat pintar. Gitu. Ya pala linter gitu. Kaki lari. Itu kan selama dia lari itu luar biasa. Otak mikir, tangannya sugan kacau, tangannya enggak. Koordinasi, ya Allah, disleding, jungkok, ngejerit. Ya Allah, rame gini dunia ya. Lihat ototnya, satu kepelitok digotong ya. Ya, ya Allah, gelek-gelek kaus ya. Oh ya Allah, manusia tuh begini. Oh, keringat, saya pikir tiap pori-porinya oleh Allah dibuat keluar air keringatnya sehingga dingin tubuhnya. Benar? Jantung tuk-tuk-tuk-tuk-tuk. Luar biasa ini. Belum mengalir semua darah di tubuhnya, otot berkembang, mikir lari sana, jungkok sini, wah loncat. Maksud si Allah, semuanya itu diurus oleh Allah. Lebih rame hadirin nonton sepak begitu, nonton sepak bola melihat kebesaran Allah, lebih rame. Berpihaknya juga ke Allah. Terserah Allah lah gol kemana aja ya gak? Makanya saya jarang nonton hadirin. Tapi sekali nonton ya gitu, oh ya Allah, ini Allah ngasih rezeki ke orang. Belum lagi di sini apa tuh iklan ya. Oh begini, ada yang mahal. Tapi hari ingat gak ke Allah ya? Yang nonton dari mulai asar sampai jam 9.12 tuh dunia kayak gini. Ya harus lebih daripada sekedar lihat bola celengan-celengan begitu. Sayang waktu, benar? Masya Allah. Lihat film perang, nonton di Discovery Channel atau apalah ya. Harus ingat kepada kekuasaan Allah. Oh ini Hitler segitu hebatnya. Habis. Lihat lagi siapalah yang begitu berjayanya. Kalau Allah mau ngambil kekuasaannya, habis. Benar? Gak ada yang bisa bertahan. Napoleon Bonaparte, Alexander the Great, tinggal patungnya aja. Oh begini. Makanya pergi ke museum hadirin. Ke museum teh bukan lihat rame, enggak. Oh ini makhluk ciptaan Allah, diberi kekuasaan beberapa waktu, habis. Begitulah hadirin. Kalau ke museum purbakala bagaimana? Saya punya pengalaman kurang menarik. Nah, gak akan ceritakan, jangan. Tuh, begitu saudara masukkan. Saya kurang enak kalau ke museum kan ada orang purba, oh orang motretin gitu. Terus lihat saya juga sama dipotretin, jadi saya gak enak. Ah, terkira-kira. Jadi seperti manusia purba. Lihat, oh ini ciptaan Allah, binatang, ada dinosaurus ya, punah. Oh Allah, Allah. Jadi enggak lepas, Allah lagi, Allah lagi. Dan itu menyenangkan sekali hadirin. Ini melihat kekuasaan Allah. Selebihnya dengan interaksi dengan manusia, atasan. Jangan takut sama atasan. Tapi saya nanti dipecat. Tahu gak tanda tangan pemecatan itu hanya bisa terjadi biiznillah. Tanpa izin Allah enggak. Istiqoroh saja. Kalau saya harus dikeluarin ya keluarin, gak apa-apa. Gak usah tegang ya, rezeki dari Allah mah luas. Iya tapi gara-gara di PHK tahun lalu, saya 3 bulan gak kerja. Saudara masih hidup gak sekarang? Sepertinya masih. tiga bulan gak kerja, Allah udah tahu. Makanya Allah siapin motor itu buat dijual, jaket ya. Ini serius hadirin. Sebelum Allah memphk kan Allah sudah menyiapkan beberapa aset yang selama 3 bulan itu namanya mantap ya, makan tabungan. Nanti habis tabungan, Allah masih mau menguji, diberi menu baru, matang namanya ya, makan hutang. Itu juga ada yang ngutanginnya. Dan kalau Allah enggak mau, enggak ada yang ngutangin sama dia. Dibuat saja. Ah, yang tetega dengan yang mana. Sok ngutang, sok ngambil aja 50 ribuan. Kalau dibuat enak mah enak, tapi dibuat kasihan. Karena dia masih harus hidup, ada jalannya. Ini beneran hadirin. Dia tobat nyuksruk, ya Allah, saya enggak mau hidup kayak gini. Jadi beban. Hanya dikasihani orang, enggak mau. Ampun kalau ini semua terjadi karena dosa dasar saya, ya Allah. Tobat, tobat. Nangis. Tidak sulit bagi Allah merubah episode, ya. Ada yang ngutangin teh. Saya lihat kamu teh tenang. Udahlah nikahi saja anak saya, ya anak tunggal saya. Habis harta saya enggak ada yang ngurus. Oh, saudara kehebatannya. Wah. Tapi sangat mudah hadirin bagi Allah membulak-balik segala kejadian, benar? Dan tidak harus terpikir oleh kita. Jalan keluar dari Allah itu tidak harus, karena Allah udah janji wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jadi kita akan menghadapi satu posisi yang bleng aja, seperti enggak ada jalan, enggak apa-apa. Enggak kepikir oleh kita kan bukan berarti tidak ada. Jadi jangan panik kalau menghadapi situasi yang apa teh bahasanya tuh? Krodit. Ya pokoknya mah seperti enggak ada harapan. Itu kan versi kebodohan kita, ya kan? Ini mah mustahil, enggak ada yang mustahil bagi Allah. Tobat aja terus. Pasrahkan diri wa aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Serahkan ke Allah, ya. Jangan suka menghibah, minta belas kasihan sama atasan. Jangan, Pak Direktur, bagaimana nasib saya kalau saya dikeluarkan? Ampun, Direktur, tolong abdi mah. Mung Direktur hiji-hijina harapan abdi. Teu aya deui. Ah, musyrik. Jangan, jangan, ya. Jangan menghibah gitu sama orang, ya. Kalau mau ngomong, ngomong baik-baik. Pak Direktur, sejujurnya memang saya tidak punya pekerjaan lain. Saya ada istri dan anak. Silakan ambil keputusan apa yang terbaik menurut Bapak. Kalau baik saya dikeluarkan, saya terima. Kalau toh ada manfaatnya, silakan saya terima. Kamu enggak takut dikeluarkan? Saya takut tidak amanah, Pak. Saya salah, saya akui, dan saya siap menanggung kesalahan dari kesalahan ini, tanggung jawab dari kesalahan saya. Kalau gitu kamu dipecat, kalau itu yang terbaik saya terima. Tenang, jangan. Ampun, jangan menghibah sama orang kayak gitu, ya. Jangan, karena yang ngebulak-balik hati orang itu Allah. Jelas? Jangan menghibah belas kasihan. Jangan menghibah agar orang simpati ke kita. Nyaah, enggak usah. Hati orang tuh dalam genggaman Allah. Kita keluar air mata darah saking menghibah. Kalau Allah balikan hatinya sebel ke kita, sebel aja. Jelas? Sama saudara juga kepada calon mertua, tidak usah. Aduh, dunungan. Tahu-tahu dibuat enek aja calon mertuanya, makin gagal, ya kan? Jangan hadirin, semua makhluk tuh dalam kekuasaan Allah sepenuhnya, tidak hanya badannya, otaknya, jantungnya, hatinya juga. Gak bisa orang jatuh cinta ke kita tanpa dijatuhin, tanpa dibuat oleh Allah jatuh cinta. Jadi saudara gak usah gumasep ya. Naksir ke akhwat, kata akhwat, sekarang saya senang keriting, dikrul saudara semua. Oh, sekarang hari ini saya senang yang lurus, dibetotin nyiksa yang. Mana itu tong nyiksa kalau laki ya enggak? Kalau saudara naksir ke seseorang, tobat ya, karena yang saudara taksir belum tentu jodoh. Ya Allah, ampun, kenapa engkau buat hati saya senang ke seseorang? Boleh jadi karena mata saudara tidak terjaga, boleh jadi karena saudara ya pergaulan tidak terjaga, dicoba aja oleh Allah, dihantam rasa suka, menderita itu. Makin cinta ke orang kan makin menderita. Benar? Benar? Benar. Saudara lagi berarti. Tapi akibat cinta saya kesini, saya dibonceng oleh dia kesini. Benar kesini mau ngaji atau mau boncengannya aja? Tobat ya, pulang dari sini pakai hijab. Yang boncengan pakai kardus atau apa, jangan sampai dosa. Ini serius hadirin. Ngaji ilmu tauhid, pulang pacaran. Allah lihat tidak nih? Lihat tidak? Allah tahu kapan digas, direm, ngahaja yang ini mesum. Sudah dibalikan aja hatinya oleh Allah ya. Awal turun ya. Aduh, jadi tegang begini nih. Ya, dah kalau ingin dibahagia mah enggak bisa hati ini tercuri banyak ke makhluk. Makin cinta ke manusia sampai enggak ada tempat di hati untuk Allah, pasti menderita. Dan bahagianya itu semu. Dikit bahagianya, menderitanya lama. Tegang, cemas, was-was, cemburu, liur. Wah, tose itu. Nanti gembiranya teh, hei saya, oh gembira, tegang lagi. Iya kan? Ngangguk ya. Putuskan malam ini juga hadirin. Hai si Akang gitu-gitu tuh. Berat nih mau ngaji tauhid tapi kekeh ya. Ada enggak kompromi antara tauhid dengan yang... Tapi ada takdir saudara ngumpul di sini juga Allah yang ngumpulin ya. Coba nanti diperiksa tuh. Yang banyak resah, gelisah, enggak enak, itu pasti tuh selain Allah mendominasi. Benar. Padahal selain Allah itu benar-benar makhluk lemah. Enggak ada jaminan buat kita. Sekarang cinta ke kita, dia udah janji, saya janji nih sama kamu, sampai mati saya mau cinta, enggak ngepek. Kalau Allah mau balikin, balikin. Kamu dulu udah janji, itu kan dulu janjinya, sekarang beda lagi. Dulu sepertinya kamu tuh keren, tapi sekarang mah enggak sama sekali. Gimana? Tapi kamu enggak cinta? Enggak. Cinta kamu? Enggak bisa, dah susah. Kamu tuh cinta mana digelutan? Tetiasa, tetiasa. Jelas hadirin? Udah, jangan centil, hei lelaki, jangan lebay ya. Jangan banyak merayu perempuan atau enggak usah, tenang aja, ada Allah yang ngebulak-balik hati. Akhwat, jangan dandan segala macam demi memikat lelaki. Wuh, muni sekolah, ada, tetep ya kalau dibuat enek-enek ya. Mata pakai bulu mata yang lempai segala. Sejujurnya saya kalau lihat bulu mata palsu ini mas saya ya, asa seperti lembu hadirin yang akan. Maaf ya. Dan saya yakin itu otot mata pasti lelah itu ya. Udah oleh Allah udah dipas ini. Bulu mata ini ke tingkat bebannya itu udah ngepas tuh. Saya gak pernah pakai bulu mata palsu ya. Tapi saya percaya betul tuh pasti lelah tuh mata. Kan kayak gini tangan kosong sekarang pegang terus barbel kan berat. Kicep gitu. Nyiksa diri. Mau apa? Mau apa pakai bulu mata palsu, ha? Dan orang belum tentu tertarik. Halo? Biasa-biasa aja lah. Hidup mah normal-normal aja asal Allah suka cukup. Allah yang ngatur nanti. Enggak usah segala direkayasa. Tadi ada apa? Penyiar radio kumpul, calon penyiar radio. Eh, Dek, mau siaran di MK enggak usah. Enggak usah ingin macam-macam, yang penting ngomong benar, bisa dipertanggungjawabkan, sing pakai hati, asal Allah terima cukup. Enggak usah suara saudara-saudara sekalian, enggak usah eta teh. Allah tahu ini enggak pakai hati. Bagaimana sehat perpaduan budiman? Gitu ah, gandeng. Jangan gitu. Tidak perlu ya. Enak bicara apa adanya. Apa kabar sahabat pendengar yang baik? Mudah-mudahan takdir kita bersama dalam acara radio ini bisa menambah kebaikan, bisa membuat kita evaluasi diri, dan mudah-mudahan bisa membuat kita bisa berubah sama-sama ya. Enak kan? Apa adanya, jelas, enteng. Tidak usah dengan bagaimana you? You mau nyontoinnya juga susah. Benar? Kenapa sih orang suka dibuat-buat? Satu penyebabnya, lebih sibuk dengan penilaian orang daripada penilaian Allah. Ingin dianggap keren, ingin dianggap bagus, ingin dianggap menarik, ingin disukai, ingin dianggap penyiar favorit. Pasti otaknya tuh hanya penilaian orang, makanya jarang pakai hati, muter aja otaknya supaya kelihatan mengagumkan. Sama jadi penceramah begini juga. Kalau ingin kelihatan, saudara-saudara, di dalam Al-Quran, mungkin ada yang itu aslinya ya. Kita tidak boleh seudon, tapi tidak kerasa tuh. Dah lah, lepaskanlah. Dah percuma orang suka ke kita juga kalau Allah enggak suka, ya kan? Suka. Madonna juga banyak yang suka, tapi dah enggak ngepek buat akhirat. Disukai oleh orang-orang, yang penting mah disukai Allah. Benar? Setuju hadirin? Udah lakukan yang terbaik, sing bersih, ya. Karena tidak ada yang bisa menentukan takdir kita selain Allah. Para pedagang juga gak usah rekayasa banyak, lempeng aja. Harga tulis sewajarnya yang kita mau ngambil untung. Gak usah dipuji-puji barang dagangannya. Seproporsional saja. Ya, bagaimana ini madu pahit? Ya memang pahit. Katanya madu tapi pahit. Ya mungkin lebahnya ngambil dari yang pahit-pahit gitu. Bagaimana ini kok harganya lebih mahal dari madu biasa? Memang modalnya juga mahal gitu aja. Apakah saudara yakin ini menyembuhkan? Saya mah yakin hanya Allah yang menyembuhkan. Mudah-mudahan madu ini jadi jalannya. Tapi saya tidak menjamin apapun. Lempeng aja. Dan kalau takdirnya laku mah beli dia. Tapi kita bebas dari bohong, dari sumpah palsu. Enak kan? Enak kan? Enak hadirin. Nah terakhir, bagaimana kalau kita diancam orang, diancam binatang? Sama. Allah lah satu-satunya yang menguasai pengancam kita. Misalkan saudara punya hutang, didatangi debt collector, mau badan segede apa juga tetap itu Allah yang ngurus. Tapi tatonya ek naon sin ku tato hadirin, mending wirid aja. Ya Allah, la haula wala quwata illa billah, preman ini ciptaanmu, preman ini milikmu, sepenuhnya lahir batinnya dalam genggamanmu, detak jantungnya dengan izinmu, nafasnya dengan izinmu. Ya Allah, takdir ini hanya engkau lah pelindung hamba. Sok bicara gitu ke Allah. Tiada Tuhan selain engkau yang menyaksikan preman ini datang ke rumah. Engkau tahu saya keder ya Allah. Tolong ya Allah, jangan biarkan saya lebih takut ke preman ini daripada takut kepadamu. Engkau lah yang meluluhkan hatinya. Terus dikit. Apa kamu komat kami terus? Ya Allah, dia masih tetap menghina saya. Engkau lah yang buatlah kantuk ya Allah. Awas kamu jangan kemana-mana, saya tidur dulu di sini. Ya Alhamdulillah, ya Allah mustajab. Ada kalau kita bulat ke Allah, Allah tahu persis isi hati kita. Allah mendengar setiap bisikan. Benar? Allah tahu kita bersimpuh kepadanya Allah tahu persis kita hanya bergantung kepadanya dan tidak akan disia-siakan. Ayo hadirin, kita akan mengarungi hidup ini dengan berbagai episode. Ada yang menyenangkan, ada yang menyebalkan, ada yang muji, ada yang nyaci, ada yang ngasih, ada yang ngambil, ada yang berbuat baik, ada yang ngancam. Coba perhatikan hidup kita, ya kan? Bervariasi, variasi. Jangan lepas dari Allah, ya. Karena setiap kejadian terjadi biiznillah, dengan izin Allah, pasti ada hikmahnya. Mudah-mudahan la haula wala quwata illa billah tidak hanya sekedar di lisan saja, tapi bisa membuat kita jauh dari ujub, dari takabur, kita tidak memelas menghibah kepada orang, ya. Termasuk dalam situasi gawat, naik pesawat atau di laut ada ombak besar, sudah keluarkan, tiada daya, tiada upaya kecuali dengan pertolongan. Sebagai penutup, kemarin menuju Pulau Seribu ada acara ceramah di sana. Ombak besar, tidak mudah memang untuk kuat, bulat tuh, harus perjuangan. Ombak lebih tinggi dari perahunya. Sekali ngangkat tuh penuh, jerit yang di dalam tuh kan, wow. Saya juga sudah kantong kresek saja di sini. Aduh ya Allah, ya Allah. Keluar aja dari perahu di pinggir, lihat laut. Ya Allah, Maha Kuasa Engkau. Lemah. Itu mengaclong dari perahu itu udah habis saja itu. Ombak besar. Enggak ada siapa-siapa di laut, tinggal perahu itu aja. Kalau Allah mau, ada balok pros. Oh, Masya Allah. Anak-anak di perahu, ya satu-satunya cuma Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwa sami'un alim. Wirid, hasbunallah wa ni'mal wakil. Saya jadi ingat Nabi Yunus. Nabi Yunus lebih dramatis. Malam tuh, malam hari di perahu dipilih siapa yang diturunkan. Dapat nih Nabi Yunus, malam hari dikecemplungkan ke laut, lagi besar ombak. Malam, gelapnya malam, masuk ke dalam gelapnya laut. Sini susah ngebayangin karena di darat, ya enggak? Kemarin mah terbayang jelas itu, aduh terkecemplung. Siang aja udah horor, gimana malam? Udah masuk dimakan ikan, ini kejadian benar. Gelapnya malam saja udah takut di laut, kecemplung dalam laut yang bergelombang, udah makin gawat. Dimakan ikan, lolos tuh dengan doa. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tiada Tuhan selain Engkau ya Allah. Subhanaka, Maha suci Engkau. Inni kuntu minaz zalimin. Sedang saya ini orang yang zalim ya Allah. Ngaku Allah Maha suci, dirinya kotor, busuk, hina, asli ngakunya. Lolos tuh tiga kegelapan. Gelapnya malam, gelapnya laut, gelapnya perut ikan. Itu ismul azam hadirin. Ah, kemarin juga wirid ini. La ilaha illa anta malam terus. Mau pulang kemarin rada mikir, wah mah ya. Kata anak-anak, pa naik mobil aja. Eh, mobil di mana? Naik mobil tenggelam di sini sekaligus. Naik pesawat, wah nggak bisa, nggak ada pesawat ke sini. Andalannya cuma doa. Ya sebisa-bisa tuh malam teh, minta ya Allah, dan Engkau penguasa ombak. Akhirnya pulang, izin Allah tuh Gak ada yang muntah, ada ombaknya kecil, enak. Siapa yang ngedoain diijabah? Boleh jadi anak itu, anak-anak kecil udah lebih bersih dosanya, ya kan? Ya Allah, gak mau yang kayak kemarin ombaknya, pengen yang kecil-kecil diijabah. Makanya kita jangan nebeng, oh, ayo doa saya ya. Enggak, belum tentu hadirin. Nah, model-model kita mah rada kulet ya enggak. Kalau anak kecil kan bersih itu. Allah Maha Kuasa. Atau mungkin jamaah di Twitter, karena ngirim Twitter 320 ribu orang baca, ya Allah ampuni si Agim, jangan diambil nyawanya di laut. Mungkin begitu ya. Tapi yang jelas pulangnya ombak reda. Alhamdulillah gitu. Maha suci Allah, semuanya juga milik Allah. Ya, enggak perlu kita merasa ujub, bangga, enggak ada lah. Semuanya karunia Allah saja. Semuanya total hanya karunia Allah. Ada yang akan dibacakan, Ustaz? Nah, kita tambah ilmunya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ada sebuah hadis yang dikeluarkan Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ta'awwadzu billahi min jahdil bala wa darakis saqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Rasulullah bersabda, berlindunglah kamu kepada Allah dari kesulitan, dari bencana, dari mendapatkan kesengsaraan dan buruknya ketetapan serta bahayanya musuh. Hadis Imam Bukhari dan Muslim. Karena memang tidak ada yang menguasai segalanya selain Allah. Harus hadirin, jangan lihat makhluk sebagai sumber, hanya sebagai jalan saja. Berobat ke dokter boleh, tapi yakinlah Allah yang menyembuhkan. Tidak ada dokter kalau Allah mau sembuhkan banyak jalannya. Tapi ke dokter adalah amal soleh, pasal benar syariat. Mudah-mudahan ada hikmahnya. Terima kasih sahabatku sekalian. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin. Baru saja kita simak rangkaian tausiah dari guru kita Agim. Beliau membahas mengenai Asmaul Husna, yaitu Allah Al-Qawi, Allah yang Maha Kuat. Sahabatku, lebih khususnya beliau membahas tentang kekuatan hakikat. Kekuatan hakikat merupakan keyakinan dari dalam diri kita bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menggenggam apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Oleh karena itu, ketika kita merasakan gundah gulana, merasa khawatir, maka berdoalah, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Ataupun bentuk-bentuk doa yang lain yang merupakan penyerahan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik sahabat, mari kita berbagi dengan para jemaah yang sudah ada di Masjid Darut Tauhid Bandung ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Kali ini saya berada dengan salah seorang jemaah Masjid Darut Tauhid Bandung. Assalamualaikum Teteh. Waalaikumsalam. Dengan siapa dan dari mana Teh? Saya Fitri dari Setiabudi. Setiabudi. Sengaja Teh datang ke sini? Ya. Tadi guru kita Agim bahas Al-Qawi, Allah yang Maha Kuat. Menurut Teteh, bisa enggak sih kita mengaplikasikan ceramah beliau? Bisa. Bisa ya. Ya. Berat kah? Lumayan juga, soalnya banyak kendalanya. tentang keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah harus dipupuk atau kita cuma datang ke ceramah-ceramah kadang-kadang aja? Harus dipupuk. Sering-sering berarti ya taklim. Oke. Kalau remaja susah nggak sih teh buat ikutan taklim-taklim? Lumayan susah. Soalnya teman-temannya kan belum tentu semua apa ya pengen ada niat yang penuh gitu buat datang ke sini gitu. Terima kasih Teteh atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kali ini saya berada dengan salah seorang jemaah Masjid Darut Tauhid Bandung lagi. Assalamualaikum Teteh. Waalaikumsalam. Dengan siapa dan dari mana Teh? Hanifah dari Setiabudi. Setiabudi, oke. Teteh, apakah sering datang ke Darut Tauhid? Jarang-jarang sih, soalnya kerja. Oh, kerja ya Teh ya. Tapi tetap menyempatkan. Ya, kebetulan lagi kerja pagi. Luar biasa. Teteh, tadi guru kita lagi membahas mengenai Al-Qawi. Menurut Teteh, apa yang bisa dipetik hikmahnya? Ya, mengingatkan kepada setiap manusia kalau kekuatan itu hanya datang dari Allah. Sebagai manusia biasa, kekuatannya mungkin kalau kita merasa diriku tak kuat, itu pertolongan dari Allah. Tuhan Allah. Teteh pernah merasakan galau? Pernah pasti. Pernah pasti ya. Nah, ketika merasakan hal tersebut, apa yang Teteh lakukan? Ya, banyak-banyak istighfar sih. Karena mungkin kegalauan itu karena banyak dosa kita juga ya. Tuhan Allah. Teteh, terima kasih atas waktunya. Semoga bisa bertemu lagi nih di Darut Tauhid Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kali ini saya berada dengan salah seorang jemaah Masjid Darut Tauhid Bandung. Assalamualaikum, Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa dan dari mana, Kang? Dengan Dodi dari Bandung. Kang Rudi, senantiasa ya? Dodi. Oh, maaf, Kang Dodi dari Bandung. Kang, senantiasa datang ke Darut Tauhid? Ya, kadang-kadang. Tadi guru kita, Agi, membahas mengenai Al-Qawi. Allah yang Maha Kuat. Menurut Akang, apa yang bisa dipetik hikmahnya? Tadi sih yang paling berkesan, saya ingat pesan di awal dari A bahwa kekuatan itu sebenarnya kuat. Kan Allah itu lebih mencintai muslim yang kuat dibanding muslim yang lemah. Walaupun kedua-duanya terdapat kebaikan dalamnya. Cuman yang menjadi persoalan para kita adalah bagaimana sebenarnya untuk bisa menjadi kuat. Dan tadi kata A bahwa kunci dari kuat itu adalah kedisiplinan. Dalam bahasa agamanya adalah istiqomah gitu. Nah, istiqomah inilah menjadi sebenarnya tantangan utama buat kita semua. Kita gitu. Semua ya. Jadi kunci untuk bisa menjadi kuat dalam segala apapun secara syariat di dunia ini adalah istiqomah atau disiplin. Terima kasih Akang atas waktunya. Semoga bisa senantiasa istiqomah nih untuk datang ke Darut Tauhid Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kali ini saya kembali bersama dengan salah seorang jemaah Masjid Darut Tauhid Bandung. Assalamualaikum Teteh. Salam. Dengan siapa dan dari mana Teh? Ria dari Taman Sari. Dari Taman Sari Teh, sendirian Teh kesini? Ada keluarga ya. Teteh sering datang ke sini? Alhamdulillah di sepesepetin gitu. Subhanallah. Tadi guru kita lagi membahas mengenai Al-Qawi, Allah yang Maha Kuat. Menurut Teteh apa nih yang bisa dipetik hikmahnya? Alhamdulillah ya, itu tuh menyentuh banget lah. Jadi bikin kita ya percaya diri lah, kuat kalau misalkan ada apa-apa. Yakin kalau misalkan kalau Allah itu ada di samping kita buat nolong kita gitu sih. Teteh pernah merasakan kesedihan? Pernah. Ketika sedih, apa yang Teteh lakukan? Banyak-banyak istighfar ya Teh ya. Terus banyak-banyak berdoa lah. Terus yakin kalau misalkan Allah itu pasti bakal nolong kita gitu. Teteh terima kasih atas waktunya. Semoga bisa senantiasa datang ke sini ya Teh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat yang berbahagia, dengan demikian berakhir pula menggapai cinta Allah pada episode kali ini. Semoga kita termasuk orang-orang yang bisa meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan Al-Qawi, Allah yang Maha Kuat. Oleh karena itu, mari kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Rasi Gofiati, beserta segenap kru yang bertugas mohon undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.